Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk bab berikutnya, tabi babin fil khawarij, mengikuti bab pembahasan tentang al khawarij. Kita telah membaca pada pertemuan sebelumnya hadis Abi Dzar radhiyallahu an tentang bahayanya meninggalkan jamaah kaum muslimin, sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun seseorang meninggalkan jamaah kaum muslimin sekadar satu jengkal memisahkan diri dari mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan faqad khala'a ribqatal islam min unukihi, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, yang dengan itu dia lepas dan terseret ke dalam kesesatan, penyimpangan dari agama ini. Kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad An-Nufayli قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف ابن طريف عن أبي الجهم عن خالد ابن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ Dalam hadis ini disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bagaimana kalian, yakni sikap kalian nanti apabila pemimpin-pemimpin yang datang mimba'di, yakni sepeninggalku, yasta'thiruna, mereka melakukan, yakni tindakan pengutamaan pada fai ini untuk orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Ya mungkin kalau di masa kita dikenal dengan apa yang diistilahkan KKN itu. Baik. Kultu, maka aku pun berkata, ini jawaban Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ama dalam nushah yang lain idzan, ayat lafadznya idzan. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, yang demi Allah. Ad'u sayfi ala atiki, aku akan meletakkan pedangku di atas pundakku, yakni menghunus ya pedang itu dan meletakkan di atas pundak. Summa adribu bihi hatta alqaka au alhaqaka, kemudian dengan pedang itu aku akan gunakan untuk menebasnya hingga aku berjumpa denganmu atau aku bergabung dengan engkau ya Rasulullah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, awala adulluka ala khairin min dzalik, tidakkah engkau mau untuk aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu, yang daripada apa yang engkau pilih ini untuk ya, engkau membawa pedangmu memerangi penguasa yang melakukan tindakan istiqsar, tindakan misal KKN tadi, pengutamaan orang-orang dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, tasbiru hatta talqani, hendaklah engkau bersabar dengan kezaliman penguasamu tersebut, ini jangan mengangkat senjata, hatta talqani, hingga engkau berjumpa denganku, ini hingga ya Abu Dzar menyusul wafat dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan hatta talqani ya fil haud atau alal haud, hingga engkau berjumpa denganku di telaga, yakni pada yaumul qiyamah nanti. Hadis yang pertama pada bab ini, pada ta'liq, disebutkan akhrajahu Abu Dawud, disebutkan nomornya, wa da'afahu al-Albani rahimahullah. Beliau al-Imam al-Albani mendhaifkan hadis ini pada kitab beliau Zilalul Jannah fi takhrij kitab as-sunnah. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud ini secara sanad dhaif. Namun akan datang hadis-hadis yang berikutnya yang berisi penjelasan tentang kesahihan makna yang dikandungi pada hadis ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddathana Musaddadun. Ana beliau Musaddad ibn Musarhad. Ya. Wa Sulaiman ibn Dawud. Al-ma'na, yaitu secara makna riwayat keduanya sama. Qala, ya, keduanya menyatakan, jadi dua guru dari Imam Abu Dawud, Musaddad dan Sulaiman ibn Dawud, berkata, haddatsana Hammad ibn Zaidin. عن معلى ابن زياد وهشام ابن حسان عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري امام من ائمه التابعين عن ضبة ابن محصن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم dari Ummu Salamah, istri dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa lafaz zauj ya untuk mengistilahkan istri ya ini adalah lafaz yang fasih ya. Jadi tidak harus dengan diberikan ta' marbutah zaujatin nabi. Zauj itu ya lafaz yang fasih. قالت كتا أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم telah bersabda ستكون عليكم أئمة akan ada pemimpin-pemimpin atas diri-diri kalian. Dan ini ya termasuk salah satu di antara alamat nubuwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi. Ya, dan terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'rifuna minhum wa tunkirun. Di mana kalian akan dapati dari mereka perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik dari mereka wa tunkirun dan kalian mendapati hal-hal yang mungkar dari mereka yang kalian ketahui ya kemungkaran pada perbuatan-perbuatan mereka. Jadi digambarkan di hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul pemimpin-pemimpin yang demikian keadaan. Ada kebaikan pada mereka, namun ada pula kemungkaran-kemungkaran yang mereka perbuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman ankara maka barang siapa ankara mengingkari kemungkaran yang terjadi pada pemimpin-pemimpin tersebut qala Abu Dawud kata Imam Abu Dawud qala Hisham ya Hisham berkata ini meriwayatkan kelanjutan dari faman ankara maka barang siapa yang mengingkari bilisanihi ya dengan lisannya faqad bari'a maka sungguh dia telah bari'a yakni telah berlepas diri artinya dia telah adda ma alaihi dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi, fa ilam yastati fa bi lisani, fa ilam yastati fa bi qalbi." Wa dzalika ad'aful iman. Nah, pada hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan barang siapa mengingkari dengan lisannya menunjukkan dalam hal ini bahwa mengingkari kemungkaran yang terjadi dari para penguasa tidaklah dengan yad tidaklah dengan tangan atau kekuatan karena itu bukan hak penguasa, bukan hak selain penguasa. Al-afu. Ya. Tapi pengingkaran dilakukan bagi siapa saja yang mengetahuinya untuk mengingkari kemungkaran itu. Jika dia mampu, dia mengingkari dengan lisannya ketika muncul ya hal yang mungkar dari penguasa, maka dia lakukan dan dengan itu dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membimbingkan kepada kita bagaimana bentuk menasihati, termasuk dalam ini mengingkari kemungkaran yang terjadi pada penguasa, adalah dengan menyendiri, ya, tidak di muka umum, tidak di mimbar-mimbar masjid. Ya, Nabi SAW menyatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultanin falyakhudh biyadihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, pemimpin, maka hendaklah dia ambil tangannya, ya, diajak berdua, kemudian dia sampaikan apa yang dia nasihatkan kepada penguasa tersebut. Ini bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menasihati, terkhusus ya menasihati para penguasa, orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Kemudian dalam kelanjutan hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man kariha biqalbihi," dan barang siapa yang dia membenci dengan hatinya, membenci dengan hatinya, "faqad salima," maka dia telah selamat. Karena ya, kebencian terhadap kemungkaran ya, dengan hati ini merupakan yakni serendah-rendah ya kadar keimanan. Oleh karena itu pada kelanjutan hadis Abi Sa'id di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi." Ini yang menjadi syahid. Jika dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Yani benci hatinya terhadap kemungkaran yang terjadi tersebut. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika ad'aful iman." Dan yang demikian ini merupakan paling lemahnya dari keimanan. Ya, dikarenakan seseorang kalau sudah ya, tidak lagi ya mengingkari kemungkaran ya dengan hatinya, menunjukkan ya sangat-sangat rusaknya hati tersebut. Ya, karena pengingkaran dengan hati ini sesuatu yang tidak ada resikonya. Ya, beda halnya ya pengingkaran dengan lisan yang mungkin saja seorang penguasa karena sangat zalimnya dia menyiksa, memenjarakan atau bahkan membunuh siapa saja yang dianggap merintangi kemauannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walakin man radiya wa taba'a." Akan tapi siapa yang ridha dan taba'a, ya, dia mengikuti ya kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Bagaimana ya akibat dari orang yang seperti ini? Akan tapi barang siapa yang ridha dan mengikuti yakni kemungkaran yang terjadi tersebut, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, maka orang yang seperti ini kata beliau, "Hadza huwa alladhi ya'sam." Inilah ya orang yang berdosa, yang ridho dengan kemungkaran, ya, dan dia tidak ada sikap kebencian terhadap kemungkaran tersebut. Kata beliau, li'an likaunihi taba'a 'alal munkar wa aqarrahu. Dikarenakan dengan itu dia telah mengikuti kemungkaran tersebut dan aqarrahu. Ya. Dia pun menyetujuinya. Ya. Karena sama sekali pada hatinya pun tidak ada kebencian terhadap kemungkaran tersebut. Wa hasala minhu ar-ridha bil munkar. Sehingga terjadi dari diri orang tadi keridhaan terhadap kemungkaran. Nah, di sini ya penting bagi kita semua ya, untuk betul-betul kita ya mengingkari kemungkaran yang terjadi dari siapapun ya, dan pengingkaran tersebut juga harus ya, dibangun ya di atas ilmu ya, karena bisa jadi seorang mengingkari sesuatu padahal sesuatu tadi bukan perkara mungkar, biasanya perkara tersebut ya berbeda dengan adat istiadat yang dia ketahui. Ya, maka di sini penting bagi kita untuk menempuh ya perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Juga sebagaimana pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membimbingkan ketika mengingkari kemungkaran yang terjadi pada penguasa dengan yad, dengan kekuatan, dengan mengangkat senjata ataupun yang semisalnya. Karena yang seperti itu sekali lagi bukan dari ajaran yang akan membawa kepada kebaikan, bahkan justru yang terjadi setelahnya adalah mafsadah yang lebih besar ya dibandingkan manfaat yang bisa diambil. Faqila, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, afala naktuluhum? Wahai Rasulullah, jika kami mendapati pemimpin yang seperti itu keadaannya, ada sisi kebaikannya, tapi di sisi yang lain mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, mungkin ya maksiat ini, maksiat itu, apakah kita tidak membunuh mereka saja? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Dawud, qala Ibnu Dawud, ya Ibnu Dawud di sini yakni Sulaiman Ibn Dawud, afala nuqatiluhum? Jadi beliau bertanya tentang riwayat ini. Bukankah lafadznya afala nuqatiluhum? Tidakkah kita memerangi mereka? Ini lafadz di atas afala naqtuluhum. Ya, dan ini lafadz yang diriwayatkan oleh Musaddad. Dalam naskah yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin, di sana kelanjutan qala Musaddad, yakni Musaddad mengatakan afala naqtuluhum. Riwayat yang beliau bawakan dengan lafadz afala naqtuluhum. Kemudian dijelaskan terkait dengan adanya dua lafadz yang berbeda ini, ya, bahwa hal ini menunjukkan sama saja, baik itu tindakan pembunuhan ataupun ya memerangi penguasa yang terjadi dari mereka hal-hal yang mungkar, ya, itu perkara yang tidak diperkenankan. dengan lafad afalanak tuluhum, yani tidakkah ya kami bunuh saja mereka, ya, menunjukkan bahwa bisa jadi pengingkaran terhadap mereka dengan cara mengambil tindakan pembunuhan, ya, dengan pembunuhan senyap atau igtial, ya, ataupun dengan nuqatiluhum, yakni secara terang-terangan mengangkat senjata melawan penguasa. Ini semua perkara yang tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi penguasa yang zalim tersebut, ya, penguasa yang terjadi dari mereka perkara-perkara yang mungkar tersebut, ya, mereka masih menegakkan salat. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan salat ini merupakan kekufuran yang nyata, ya, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain, la illa antarau kufran, ya, al antarau minhum kufran bawahan, ya, wa indakum fihi minallahi burhan. Tidak selagi, ya, kalian, ya, yakni tidak melihat dari mereka, atau kecuali ketika kalian melihat dari mereka kufran bawah, yakni kekufuran yang nyata, ya, dan kalian memiliki hujjah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran yang nyata itu. Ya, dalam lafaz atau dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah selagi mereka salat. Menunjukkan ketika mereka meninggalkan salat bahwa inilah yang dimaksud dengan kekufuran yang nyata. Itu yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan salat, ya, merupakan kekufuran yang nyata. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Ibnu Bashar, yani Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Muadz ibn Hisham, qala haddatsana Abi an Qatadah, Qatadah ibn Di'amah, qala haddatsana al-Hasan, الحسن البصري عن ضبة ابن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه يعني سمعنا dengan hadis yang sebelumnya. قال di mana Nabi صلى الله عليه وسلم menyatakan فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. Barang siapa yang membenci kemungkaran yang muncul dari penguasa tersebut, maka dia telah berlepas diri. Dan barang siapa mengingkari, maka dia selamat. Ya, hadisnya disahihkan atau setelahnya. Qala Qatadah, yakni man ankara bi qalbihi wa man kariha bi qalbihi. Kata Qatadah, yakni barang siapa yang mengingkari dengan hatinya dan barang siapa yang membenci dengan hatinya. Hadis ini, ya, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, pada lafaz atau pada hadis yang sebelumnya, masih dari hadis Ummu Salamah, di situ, ya, terkait dengan angkaro, ya, pengingkaran bilisani, ya. Namun pada riwayat yang datang ini, ya, yakni baik itu terkait dengan pengingkaran ataupun terkait dengan kebencian, itu juga, ya, semuanya dengan hati. Aku lihat dari dua hadis ini menunjukkan, ya, Nabi SAW tidak membimbingkan, ya, untuk mengingkari kemungkaran penguasa dengan kekuatan. Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan yang sepemahaman dengan mereka, yang mereka memandang bahwa mengingkari kemungkaran penguasa dengan senjata, mengangkat senjata, ini merupakan bentuk ya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kemudian Al-Imam Abu Dawud selanjutnya menyatakan haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj an Ziyad ibn Ilaqah an Arfajah, Arfajah ibn Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Arfajah ibn Shuraih, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, satakunu fi ummati hanatun wa hanatun wa hanatun, akan terjadi pada umatku, ya, umat yang dimaksud di sini adalah umat ijabah, ya, mereka yang menerima, ya, dan memeluk agama Islam ini. Kata Nabi, akan terjadi pada umatku hanat, ya, yang dimaksud dengan hanat dijelaskan maknanya oleh Syekh Abdul Muhsin, yakni umurun munkarah wa fitanun, ya, perkara-perkara yang mungkar dan fitnah-fitnah, ya, kekacauan-kekacauan, ya, ini akan terjadi pada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan beliau telah mengisyaratkan akan, ya, datangnya fitnah yang bergelombang, ya, terus silih berganti, yakni setelah terbunuhnya Umar ibn Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini juga termasuk di antara hadis-hadis tentang yakni alamat nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang berita yang akan menimpa atau kejadian yang akan menimpa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa akan terjadi, ya, sekian banyak perkara mungkar dan fitnah-fitnah pada umat beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman arada an yufarriqa amral muslimina wa hum jami'un fadribuhu bisayfi kainan man kan." Maka barang siapa yang ingin untuk memecah belah urusan kaum muslimin, persatuan mereka dalam keadaan mereka jami', yakni bersatu, ya, di atas ketaatan kepada seorang pemimpin, ya, kemudian datang orang yang menginginkan perpecahan di antara mereka, ingin untuk memunculkan baik itu dirinya ataupun orang lain agar juga diikuti dan ditaati dan diposisikan sebagaimana seorang pemimpin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribuhu bisayfi. Maka, ya, pukullah dia dengan pedang. Yani, ya, ditebas, dibunuh. Ya. Kainan mankan, siapapun dia. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa upaya-upaya untuk memecah belah kaum muslimin, ya, dengan mengajak untuk tidak menaati penguasa yang sah, ya, bahkan mengajak manusia untuk membaiat dirinya, menaati dirinya, ya, maka ini adalah tindakan yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelakunya diperintahkan untuk dibunuh, ya, siapapun dia. Baik, kita lihat keterangan dari Imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi pada syarah hadis-hadis ini. Qala rahimahullah, hadhihi al-ahadith kulluha fi zammil khawarij. Hadis-hadis ini semuanya, ya, berisi tentang celaan terhadap al-khawarij. Kita ingat kembali bahwa khawarij, ya, kalau dimutlakan, yakni kelompok yang memberontak kepada pemerintahan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sekali lagi, dan ini juga penyebutan yang berlaku pada setiap kelompok yang menyeru, ya, untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Dan dari hadis yang ada yang sudah kita lewati menunjukkan bahwa kewajiban taat kepada penguasa muslim tentunya tidaklah diikat dengan ketaatan penguasa tersebut, ya, karena dalam prinsip khawarij, ya, bahwa penguasa yang wajib untuk kita taati itu kalau dia penguasa yang taat, ya. Sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan muncul, ya, peninggalku penguasa-penguasa yang kalian mendapatkan hal-hal yang baik dari mereka, kalian dapati dari mereka hal-hal yang mungkar. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat, ya, kemungkarannya diingkari. Dan ketika ada yang bertanya kenapa, atau apakah kita tidak membunuhnya saja, apakah kita tidak memeranginya saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang selagi mereka menegakkan salat. Ini menunjukkan bahwa bukan sebuah syarat ketaatan kepada penguasa itu jika penguasanya seorang yang taat. Li'annahum innama yuriduna an yufarriku amral muslimin. Kan sungguhnya mereka orang-orang khawarij, hanyalah yang mereka inginkan adalah untuk memecah belah urusan kaum muslimin. Waliyufsidu alal muslimina amnahum. Ya, dan keinginan untuk mereka merusak keamanan kaum muslimin, mengacau, ya, keadaan mereka. Oleh karena itu kita mendapati apa yang ada pada mereka yang menjadi sasarannya, ya, adalah kaum muslimin, ya, sebagaimana telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh, ya, orang-orang muslimin dan membiarkan, ya, para penyembah berhala. Wa aisyahum, juga mereka menginginkan untuk merusak kehidupan kaum muslimin. Falidzalik, atas dasar itulah dzammahumullahu azza wa jalla ala lisani rasulih. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan telah disinggung sebelumnya, ya, sekian hadis yang menunjukkan bagaimana celaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap kelompok khawarij ini. Ya, bahkan tahzir-tahzir Nabi terhadap mereka ini jauh, ya, lebih banyak dibandingkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Ya. Hal ini menunjukkan bagaimana bahayanya mereka al-Khawarij. Wa hum dakhiluna fi ismil mufsidin alladhina dhammahumullahu bil fasad. Dan mereka itu masuk, ya, dalam cakupan orang-orang yang melakukan kerusakan atau melakukan pengrusakan ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah celak mereka dengan kerusakan yang mereka munculkan. Wal ahaditsu fil khawarij katsirah. Hadis-hadis tentang khawarij ini sangat banyak. Wan nahyu 'anil khuruj 'ala ulatil umur. Wal amru bi ta'atihim aidan waradat fi ahaditsa katsirah. Larangan untuk memberontak kepada penguasa. Demikian juga perintah untuk taat kepada mereka. Ya, telah datang pada sekian banyak hadis. Wa annal wajib 'alal muslimina ta'atuhum. Dan bahasanya perkara yang wajib bagi kaum muslimin adalah menaati penguasanya. Ya, menaati penguasanya. Kullu zalika mawjudun fi kutubis sunnah. Ya, semua itu, ini perintah, ya, kepada kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya, ya, mendengar dan taat kepada mereka, larangan untuk memberontak terhadap mereka. Hal yang demikian mawjudun fi kutubis sunnah, ya, perkara yang ada dalam kitab-kitab as-sunnah, ya, kitab-kitab aqidah. Fayambagi an naj'ala dhalika nusba a'yunina. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan yang demikian, yakni kewajiban untuk taat, ya, kepada penguasa selama bukan, ya, perkara maksiat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mempersyaratkan yang demikian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'i muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha." Wajiban bagi setiap pribadi muslim untuk mendengar dan taat pada perkara-perkara yang dia sukai ataupun perkara-perkara yang dia benci. Jadi dari sini menunjukkan bahwa sikap mendengar dan taat kepada penguasa itu bukan perkara suka atau tidak suka dengan penguasa itu. Ya, karena bisa saja mungkin sebagian orang, ya, taat tunduk kepada penguasanya karena, ya, kecintaan, ya, kepada penguasa itu. Karena mungkin satu partai, ya, dengan penguasanya. Ya. Adapun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah untuk mendengar dan taat itu, ya, tidak, ya, dikaitkan dengan perkara, ya, cinta atau tidak cinta, ya, kepada penguasa itu. Oleh karena itu, bukan sebuah konsekuensi, bukan sebuah keharusan ketika kita, ya, menaati penguasa itu menunjukkan kita cinta kepada penguasa ini, bukan sebuah konsekuensi. Ya. Yang dilakukan oleh kita kaum muslimin ketika menaati penguasa diikat dengan perkara ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, ya, bukan perkara dosa. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa an yu'mara bi ma'siyatin. Kecuali jika diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan, maka, ya, faida umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan, maka tidak ada sikap mendengar dan taat kepada penguasa tadi pada perkara yang maksiat tadi. Adapun selama itu bukan maksiat, mungkin yang diperintahkan itu perkara yang mubah atau bahkan sesuatu yang di dalam agama ada anjurannya, atau bahkan sesuatu yang bahkan dalam agama diwajibkan, maka wajib bagi kita untuk menaatinya dan tentunya sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi diikat, ya, pelaksanaan ketaatan itu dengan kemampuan. Ya, jika kita tidak mampu, ya, maka tidak ada dosa ketika kita, ya, tidak mampu menjalankan sebuah perkara yang diperintahkan oleh penguasa tersebut. Jadi hendaklah yang demikian kita jadikan sebagai sebuah prinsip dasar yang kita letakkan di hadapan kedua mata kita. Wala yaghurrannaka hizbun bi annahu la yaral khuruj. Maka jangan sampai mengecoh engkau satu kelompok pun atau satu partai pun bahasanya kelompok tersebut tidak membolehkan ya memberontak ya. Yani partai-partai hizib-hizib yang ada, kata Syaifa, inna nihayata hadhihi al-ahzab, karena sungguhnya ujung atau akhir dari perjuangan kelompok-kelompok tersebut, kulluha atau kulliha semuanya, annahum yarawna al-khuruj wa yastabihunahu. Ya, semuanya ya berpandangan bolehnya untuk memberontak ya, dan yastabihuna ya, menganggap hal yang demikian itu perkara yang mubah, yang boleh saja ya. Dan sudah disinggung pula bahwa pemberontakan ya itu tidak mesti bentuknya dalam bentuk mengangkat senjata ya, bahkan pemberontakan itu ya terwujud dengan ya protes terhadap kebijakan pemerintah ya, dengan melaksanakan atau melakukan demo dan yang semisalnya ya, yang meskipun mungkin di sebagian negeri ya dianggap bahwa demo itu sesuatu yang boleh ya, bahkan sesuatu yang merupakan hak ya bagi mereka manusia untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya ya. Adapun dalam syariat kita, maka hal tersebut perkara yang tidak boleh, bahkan itu termasuk di antara bentuk al-khuruj ya, bentuk perbuatan memberontak terhadap penguasa. Kemudian, apa sungguh yang menjadi tujuan mereka? Litakuna sultatu lihizbihim duna ghairihi. Tujuan mereka untuk membolehkan ya, adanya tindakan pemberontakan tersebut agar kekuasaan itu ada di tangan kelompok mereka, bukan pada kelompok yang lainnya. Oleh karena itu ya, didapati pada mereka ketika menjadi penguasa ya, berupaya untuk bertindak apa yang mereka maukan. Ketika kekuasaan itu pada orang lain, maka mereka pun menjadi kelompok yang paling keras suaranya di dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Ini yang ada pada mereka ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya menutup syarahnya dengan ucapan beliau, wabillahi taufik, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik kepada hamba-hambanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.